Wes kula nuwane dibatin goblok. Iya, Pak. Hei, dayoe teko. Hei, ceperne kloso. Oh, iya. Goblok ora Jawa. Kula nuwun sik, ben ra bingung anyar. Kula nuwun. Monggo. Hei, dayoe teko. Hei, ceperno kloso. Hei, klosone bedah. Hei, kantinen karpet. Sing abang apa sing ireng? Sing biru koyo wae Pak. Cil, Pak Percil. Sampeyan ndak tau ro to tembang dayoe teko. Tembang blas. Aku ora tau mudeng lagu ngono kuwi. Ya ampun bocah. Sik warano to Mas Yudo ngisi-ngisi. Tak soe, Mbak engko neratatatata. Nembakan lho bocah iki mesti. Piye to mesti? Hei dayoe teko. Hei ceperno kloso. Hei klosone bedah. Hei tambalen jatah. Tambalen jatah. Hei tambalen jatah. Asik. Iya. Ulan duwe. Monggo. Hei dayoe teko. Hei tambalen jatah. Hei jatah ini. Piye ta Mas? Aduh, dicakot tenan wong edan. Ngene lho urutane goblok. Ra iso. Percil iki. Hei dayoe teko. Hei cemberne kloso. Hei klosone bedah. Hei tambalen jatah. Lho kok ngomong teko ngarep kok kancane. Kok ngarep? Kula nuwun. Ngene ya. Kula nuwun. Monggo. Hei dayoe teko. Hei beberno kloso. Hei klosone bedah. Hei tambalen jatah. Hei jatahe mambu. Gorengen sik engko karo kopi. Bersama Nescafe. Nescafe diombe sore. Aku bar, aku bar. Ora oleh nesu. Ora oleh nesu wae. Mabar. Lah piye to aku ora iso tenan kuwi lek kancane ora iso dituturi. Sesuk-sesuk niku lek anu dicatetne dadi ben apal ngono. Lah kok sok bar bar anu jadahe mambu. Bar bar jadahe. Hei, dayoe teko. Hei, ceperne kloso. Hei, klosone bedah. Hei, tambalen jatah. Hei, jatahe mambu. Hei, pakakno asu. Lho, lha asune gelem. Aku ning ngono goblok. Oh iya iya. Kuwi lagu kok. Sari. Aku ning ngono. Sari. Hei, pakakne asu. Hei, pakakne asu. Sik. Kula nuwun. Monggo. Hei, dayoe teko. Hei, pakakno asu. Kowe teko ngarep to, Kemo? Kemo teko ngarep to? Teko langsung kok mburi nyapa lho. Teko mburi ora apa-apa lho, ora usah kok ngarep. Awit saka ngarep ora iso dadi. Aku kene. Aku saya kene gak iso aku ngono, aku guys. Ora kulino dadi tamu lho. Aku gak iya aku tak dadi kene. Ora tau mara dayoh. Ora tau aku. Kowe sing kowe tamune. Kula nuwun. Monggo. Hei. Hei, dayoh asu. Opo-opo. Bar. Bas iki lho nesuan lho, Bas. Wong atuh awakmu ya tersinggung masa nyawang Mas Yudo langsung kok dayoe asu. Wis ganti wis. Hei, dayoe segawon. Padha ta. Kancane. Mah. Lagu ra tau apal niki lagu-lagu lawas. Ora usah nyanyi.